Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang beliau sebutkan di dalam bab Qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka insyaallah ta'ala di kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala wa 'an an-Nawas Ibni Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu. An-Nawas Ibnu Sim'an disebutkan oleh beliau bi kasri sin dengan mengkasrah sin. Nawas bin Sim'an Ibnu Khalid Al-Kulabi. Ada yang mengatakan beliau Al-Ansari, penduduk asli Madinah. Sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang ma'ruf namanya. Sebagian menyebut bahwa ayah beliau Sim'an ibn Khalid Al-Kulabi juga seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu taala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati min hurajfah." Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mewahyukan dengan sesuatu, takallama bil wahyi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman dengan wahyu tersebut. Akhadatis samawatu minhu, akhadatis samawati minhu rajfatun. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan wahyu, berfirman dengan satu ketetapan, langit-langit itu akan merasakan rajfah. Ini sudah pernah kita bahas di hadis sebelumnya. Dalam riwayat lain disebutkan rada'ah. Langit-langit itu akan bergoncang. Au qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla. Atau perawi mengatakan dalam redaksi ini ra'dah syadidah, goncangan yang hebat dirasakan oleh langit. Khaufan minallahi azza wa jall, hari itu dikarenakan takutnya langit tersebut terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sujjadan. Demikian pula penduduk langit, ketika seluruh penduduk langit yakni para malaikat di tujuh lapis bumi yang ada, mereka mendengarkan ketetapan atau wahyu yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, sa'iqu wa kharru lillahi sujjadan, segera mereka pingsan seluruhnya dan mereka tersungkur sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Qala fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allah ta'ala min wahyihi bima aradah. Dan di antara mereka yang pertama kali mengangkat kepalanya, yang pertama kali bangun adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala segera menyampaikan kepada Jibril tentang wahyu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yamurru Jibrilu alal malaikah. Kemudian setelah menerima wahyu tersebut, atau ketetapan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, Jibril alaihi salatu wassalam menemui malaikat. Yamurru, marra yamurru berarti berjalan. Jadi Jibril menyampaikannya kepada para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Dari langit 7 turun ke langit ke-6, ke langit ke-5 seterusnya. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullama marra bisama'in. Setiap kali Jibril tiba di satu lapis langit, sa'alahu malaikatuha, maka penduduk langit tersebut dari para malaikat akan bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kita? Fayaqulu Jibril alaihi salam, "Qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir." Kata Jibril, Allah berfirman dengan al-haq dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Setelah itu semuanya akan mengucapkan satu sama lain, menyebarkan berita tersebut di antara para malaikat, mithla ma qala Jibril, seperti apa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Kemudian Jibril pun turun ke langit dunia, membawa wahyu tersebut diberikan kepada siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu isyarat bedanya manusia dengan malaikat. Yaitu malaikat itu ketika mereka menukil suatu berita itu sama dengan aslinya, mi'ah bil mi'ah, 100% sama. Sebagaimana Jibril membawa wahyu tersebut dari Allah, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan wahyu itu, mirip, tidak ada satu huruf pun yang kurang tersampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Begitupun ketika Jibril dalam proses membawa wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit ke-6, ke langit ke-5, ke langit seterusnya sampai ke langit dunia. Kan tadi disebutkan kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati satu tingkatan dari langit, para malaikat yang tinggal di tingkat tersebut akan bertanya. Jibril mengkhabarkannya sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah. Tayyib. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fayaquluna kulluhum mithlama qala Jibril. Setelah itu para malaikat satu sama lain saling menyampaikan berita tersebut mithla, sesuai, identik dengan apa yang disampaikan oleh Jibril, tidak ditambah, tidak dikurang, menyebar. Beritanya sama, ABC, semua malaikat akan tahu ABC. Berbeda dengan manusia. Nah, ketika Jibril alaihi salatu wassalam itu tadi, kalau itu wahyu disampaikan kepada seorang rasul enggak akan bocor. Tidak ada setan yang bisa curi dengar kalau itu wahyu, apalagi berkaitan dengan Al-Qur'an, nanti akan kita bahas di akhir. Tetapi kalau itu sebuah ketetapan dari Allah atas apa yang akan terjadi di alam semesta ini, itulah yang bisa dicuri oleh syaitan. Tapi lihat, syaitan mencuri dari penduduk langit pertama. Penduduk langit pertama, itu pun mereka tidak bisa melewati batasnya. Mereka hanya ada di antara langit dunia ini dengan batas pintu langit satu, hanya di situ saja. Mereka mencuri dengar, disampaikan kepada yang di bawahnya sudah berbeda, disampaikan lagi kepada yang di bawahnya sudah berbeda, sampai kepada seorang dukun atau seorang tukang ramal berbeda dengan apa yang dicuri oleh setan yang pertama. Manusia pun demikian, sulit bagi mereka untuk menyampaikan berita itu sama, identik dengan siapa yang mengucapkan pertama kali. Nah, Al-Quran memiliki keistimewaan ini. Ketika dihafalkan oleh kaum muslimin, oleh anak-anak kaum muslimin, mau dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai sekarang tidak akan ada perubahan Al-Quran tersebut. Itu salah satu dalil bagaimana Al-Quran benar-benar kalamullah dan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan manusia biasa, masih banyak yang bisa ditambah, masih banyak yang bisa dikurang. Jangankan kok orang yang punya niat buruk, orang yang punya niat baik saja terkadang hafalannya tidak bagus. Dia mendengar dari si fulan yang mengucapkan, misal ini ana mengucapkan rangkaian A, B, C, D, E. Antum dengarkan semua di sini bareng-bareng. Ketika nanti pulang sampai di rumah, bisa antum sampaikan kepada orang lain, belum tentu A, B, C, D, E. Ada yang terkurang, ada yang tertambah. Nah ini manusia, bedanya dengan malaikat. Maka jangan merasa iman kita ini sama seperti iman malaikat, seperti yang diyakini oleh mereka. Yang penting adalah keyakinannya. Mau amalannya seperti apa terserah. Disamakan antara amalannya seorang yang gemar bermaksiat, seorang yang gemar berbuat dosa, dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Sama, karena menurut mereka iman tidak bertambah, tidak berkurang. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Taib, sebelum itu sedikit faedah hadis An-Nawas Ibnu Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu ini. Sebagian ulama menilai bahwa hadis ini afdal min hadis Abi Hurairah. Hadis ini lebih baik dibandingkan hadis Abu Hurairah yang sebelumnya yang kita bahas. Dari sisi kandungan matannya, kandungan redaksionalnya. Adapun dari sanadnya, maka hadis Nawan bin Sam'an ini termasuk yang didhaifkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala. Beliau mendhaifkan hadis ini karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Nu'aim ibn Hammad. Beliau dikenal sahibu sunnah, orang yang perhatian dengan sunnah, tapi sayyi'ul hifad. Ahlu sunnah, ma'ruf, tapi sayyi'ul hifad, sehingga beda antara masalah akidah dengan masalah periwayatan hadis. Tetap dinilai sayyi'ul hifad, hadisnya dhaif. Beliau ahlu sunnah, sangat perhatian dengan sunnah. Nah ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Tidak cukup kita mengaku ahli sunnah kemudian mau dibenarkan seluruh amalan kita. Tergantung bagaimana amalmu. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi." Al-wahyu, yang dimaksud dengan wahyu, ay kalamullah al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Wahyu itu adalah firman Allah al-munazzal yang diturunkan ala nabiyyin kepada seorang nabi min anbiya'ihi dari nabi-nabi Allah. Definisi itu penting, tidak sekedar kata-kata, karena masing-masing kata di dalam definisi akan mewakili hukum yang terkandung di dalamnya. Taib. Kenapa wahyu itu didefinisikan? Ini secara pendek apa yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, beliau tadi sebutkan wahyu adalah kalamullah. Ini untuk mengeluarkan sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan bahwa wahyu itu bukan kalam Allah, tapi kalam nafsani minallah, betikan dari Allah yang diletakkan di hati para rasul-rasulnya, di hati para nabinya. Kalau demikian, lantas apa fungsinya dalam hadis ini dan dalam hadis Abu Hurairah dikatakan bahwa Jibril yang membawa wahyu tersebut. Mereka menafikan karena memang akidahnya tidak mengakui tentang kalamullah. Tidak mau menetapkan Allah itu berkalam. Yang kedua, al-munazzal, diturunkan. Ini untuk menegaskan bahwasannya kalamullah dan nanti akan berkaitan dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang munazzal, yang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis ini, demikian juga dalam hadis Abu Hurairah, Jibril yang membawanya. Turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu bukan ketika posisi Jibril alaihi salatu wasalam ada di muka bumi kemudian Allah sampaikan, kan. Allah mampu seperti itu, mampu. Tapi bukan posisi itu. Jibril menyampaikan wahyu adalah ketika beliau ada di dekat Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu tersebut kemudian turun disampaikan kepada nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini kalimat yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiga, ala nabiyyin min anbiya'ihi. Kalamullah yang diturunkan kepada salah seorang dari nabi-nabi Allah. Hukum yang ada di dalamnya bahwa seorang nabi itu adalah orang yang menerima wahyu langsung dari Allah dengan perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Maka dusta ketika seorang mengaku nabi dia tidak punya wahyu yang diturunkan. Bukan disebut sebagai nabi ketika dia tidak didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, pola ini difahami oleh mereka-mereka yang berdusta mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Apa yang pertama kali disampaikan? Bukan wahyunya, tapi Jibril menemui menemui saya. Jibril menemui saya di mana? Dalam mimpi. Kemudian Jibril menemui saya, kapan disebutkan historinya? Yang pertama kali apa? Jibril. Kenapa Jibril? Karena Jibril itu sang pembawa wahyu. Mustahil wahyu Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada seorang nabi tanpa melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Dari sini juga kita bisa mengambil hukum bahwa Syiah bukan bagian dari Islam. Mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Kenapa? Karena Syiah menuduh bahwa Jibril salah menyampaikan wahyu itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dicela habis-habisan ini Jibril alaihi salatu wassalam oleh mereka. Lihat saja referensi-referensi kitab-kitab Syiah yang tidak bertaqiyah, yang asli. Dan bagaimana akidah mereka serta pengamalan mereka sampai sekarang pun masih sama Rafidhah itu, mencela Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, kalau Jibril sebagai penyampai wahyu sudah dicela, otomatis Nabi alaihi salatu wassalam juga akan dicela. Dan itu terbukti. Bukan ketika mereka ingin mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa yang mereka inginkan dari kerusakan-kerusakan akidah itu, mereka tidak berani. Kenapa? Karena semua kaum muslimin pasti akan melindungi nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, yang dirusak bukan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi siapa perantara-perantara yang menuju kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jibril dirusak. Jibril dicaci, dicela. Kemudian yang paling dekat lagi hubungannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri beliau. Celaannya mereka kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana? Ma'ruf, antum tahu. Kemudian siapa lagi? Khalifah-khalifah beliau selain Ali bin Abi Thalib, semua dicela, bahkan dengan kata-kata yang kotor. Setelah itu siapa lagi? Jelas para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam, dicela semuanya, dikafirkan semuanya kecuali tiga orang. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau dibahas lebih panjang lagi nanti. Masih mau kita untuk mengatakan Syiah itu saudara kita? Syiah itu bagian dari Islam? Tidak, sekali-kali tidak. Syahadatnya juga sudah berbeda, kecuali yang bertaqiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Ini tentang wahyu. Kemudian kata beliau hafizahullah, akhadhatis samawati ay asaba as-samawat. Yang dimaksud dengan akhadhat maksudnya adalah asaba, menimpa langit-langit itu. Apa yang menimpa langit-langit tersebut? Rajfatun. Rajfatun birraf'i, dengan merofakkannya. Fa'ilu akhadhat sebagai fa'il atau subjek dari kata kerja akhadha. Ai irtajafat wa dharabat. Maksudnya akhadha rajfatan atau akhadhat rajfatun, yaitu irtajafat as-samawat wa dharabat. Langit-langit itu bergetar dan berguncang hebat. Baik. Khaufan minallahi azza wa jalla. Khaufan minallah, li'annaha takhafu minallahi bima ju'ila fiha minal ihsasi wal ma'rifati billah. Kenapa langit-langit itu bergetar? Karena takutnya kepada Allah. Kata beliau hafizahullah, karena langit-langit tersebut takhafu minallah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan bima ju'ila fiha minal ihsas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada langit-langit itu memiliki ihsas, memiliki perasa. Baik. Mereka bisa merasakan. Baik. Wal ma'rifah billah, dan Allah memberikan pengenalan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayuhal akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi ada faedah. Mungkin sudah 3 kali pertemuan ini faedah ini selalu ana ulang-ulang. Ketika benda-benda mati itu ternyata juga diberikan ihsas dan diberikan ma'rifah, mereka diberikan cara bagaimana untuk mengenal Rabb-nya, dan mereka juga diberikan perangkat untuk bagaimana merasakan keagungan Rabb-nya. Tapi manusia yang lebih banyak perangkatnya dibandingkan benda-benda mati itu, kenapa tidak banyak yang mau untuk mengenal Rabb-nya dengan baik? Kenapa justru tidak banyak yang mau tunduk ketika mendengar firman dari Rabb-nya? Perangkat manusia lengkap. Saat dilahirkan atau sebelum dilahirkan oleh ibundanya, mereka diberikan 3 perangkat minimalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata untuk melihat melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah, telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang sam'iyah, ayat-ayat syariat ini. Kemudian hati untuk memproses itu semua. Dan nanti perangkat-perangkat inilah yang kemudian bisa digunakan oleh seorang anak manusia untuk ma'rifah billah, mengenal Allah. Dan perangkat-perangkat inilah nanti yang akan menuntun semua yang ada di dalam dirinya untuk bisa ihsas dengan Allah, bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah semua itu, semua manusia demikian mudah untuk mengenal Allah, mudah untuk merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Dan tiga hal yang diberikan oleh Allah ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Pasti. Kata Allah, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu dhalika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu, semuanya nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini langit mendengarkan wahyu dari Allah sebelum disampaikan kepada Jibril. Mereka merasakan itu dan bergetar, bergoyang hebat. Demikian juga batu yang sering kita ulang-ulang, mereka bisa hancur karena sebab mendengarkan kalamullah. Hati manusia ini seberapa keras dibandingkan batu, seberapa luas dibandingkan langit-langit itu. Itu 7 langit, satu langitnya saja tidak setara dengan luasnya hati kita. Kenapa tidak bisa tunduk dengan firman Allah? Kenapa tidak bisa luluh dengan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sa'iqu, mereka kemudian sa'iq. As-sa'qu ay al-ghasyu, yang namanya sa'iq, sa'q itu adalah al-ghasyi, pingsan. Tidak sadar sementara waktu. Qala wa kharru lillahi sujjadan, dan mereka semuanya kharru. Kharru, kata beliau hafizallah, ay saqata min a'la. Yang namanya kharra itu adalah ketika seorang itu terjatuh dari posisi yang tinggi. Wal muradu huna inhattu bisujud. Dan ini maksud di dalam hadis ini kharru lillahi sujjadan ay inhattu bisujud, yaitu mereka semua tertunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maklumnya tersungkur sujud lah, sudah bisa difahami dengan baik. Qala fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu. Maka yang pertama, awwala dengan di fathah dinasobkan sebagai khobar dari yakunu, kana yakunu. Asalnya adalah fayakunu Jibrilu awwala man yarfa'u ra'sahu. Jibril sebagai isim dari yakunu. Tayyib. Kemudian yang terakhir, fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Lalu Jibril pun menyampaikan, berhenti membawa wahyu itu kepada siapa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ai minas sama'i wal ard. Yaitu dari langit-langit dan bumi tadi. Tergantung Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan ketetapan tersebut kepada siapa. Dan Jibril amanah, tidak mengkhianati perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini beberapa makna kalimat yang dijelaskan oleh beliau hafizallah. Selanjutnya kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara umum atau secara global dari hadis ini. Yukhbiru Nabiyullah azza wa jal, ini kandungannya semua sudah kita bahas di atas, saya baca lewat saja. Yukhbiru Nabiyullah azza wa jalla, yukhbiru Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an 'azamati rabbih azza wa jal. Nabi Allah yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan an 'azamati rabbih, tentang keagungan Rabb-nya azza wa jalla. Bi annahu subhanahu idza takallama bima syaa'a min wahyihi fa innahu yusibus samawati irtijafun wa harakatun syadidatun min khaufillahi azza wa jalla. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berfirman bima syaa'a, dengan yang dikehendaki olehnya, min wahyihi dari wahyu Allah, fa innahu yusibus samawati, maka sesungguhnya akan menimpa langit-langit itu irtijafun, gerakan, guncangan, syadidatun yang hebat, min khaufillahi azza wa jalla, disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima'rifatiha bi'azamatillah, karena langit-langit itu mengenal, mengetahui tentang keagungan Allah. Fa'idha sami'atil malaikatu kalamallahi azza wa jal ghusyia alaihim. Maka ketika seorang malaikat, siapapun dia, dimanapun tingkatnya, mendengarkan kalamullah, ghusyia alaihim, pasti malaikat itu pingsan. Ini boleh digaris atasi. Idza sami'at al malaikatu kalamallah ghusyia alaihim. Malaikat itu ketika mendengarkan kalamullah pasti pingsan. Manusia, kebanyakan manusia, kita, efek apa yang terjadi pada diri kita ketika mendengarkan ayat Allah? Efek apa? Seringnya jawab sendiri. Ini malaikat beda. Setiap kali mendengarkan kalamullah pasti pingsan. Kenapa pingsan? Mereka benar-benar tinggi rasa takutnya kepada Allah dan benar-benar tinggi mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Malaikat begitu terhadap Al-Quran, terhadap kalam Allah. Benda-benda mati yang bersentuhan ditinggali oleh malaikat, langit-langit itu juga begitu dengan kalam Allah. Turun ke dunia yang paling besar saja, gunung-gunung. Tidak disebutkan gunung apa, intinya gunung. Dan gunung itu bukan tersusun dari tumpukan kayu-kayu, tapi dari bebatuan yang keras. Ketika mendengarkan kalam Allah, diturunkan kalam Allah, bisa hancur berkeping-keping. Nah, makhluk yang paling banyak menghuni bumi, manusia-manusia ini, yang punya hati juga tidak sebesar gunung atau apalagi langit, dan tidak sesuci malaikat, tapi mendengarkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada efek apapun, tidak ada bekas apapun dari firman Allah yang didengarkan olehnya. Tapi ini pelajaran untuk kita bersama, saya juga demikian. Bagaimana seharusnya kita ini memposisikan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala wanhattu bisujud, dan para malaikat itu pun tersungkur sujud, ta'ziman lillah wa khaufan minhu, juga karena mengagungkan Allah dan takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yakunu Jibril alaihi salam awwala man yarfa'u ra'sahu minhum. Kemudian Jibril alaihi salatu wasalam lah yang pertama kali mengangkat kepalanya di antara semua malaikat yang ada. Li'annahu safir bainallahi wa baina rusulihi. Karena Jibril adalah safir, utusan, kurirnya. Safir itu yang membawa kurir lah gambangannya. Ini titipan sampaikan ke sana. Dia akan membawa. Itu namanya safir. Jibril adalah safir antara Allah dengan para rasulnya alaihi salatu wassalam. Pembawa wahyunya itu Jibril alaihi salatu wassalam. Fayukallimuhullahu bima syaa'a min amrih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril alaihi salatu wassalam dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dari perintah-perintah Allah. Thumma yamurru Jibrilu ala malaikati samawat. Kemudian Jibril pun melewati para malaikat di setiap langit. Fayas'alunahu amma qala Allahu azza wa jal. Mereka pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujibuhum biqaulihi, maka Jibril pun menjawab, qala al-haq wa huwal aliyul kabir. Allah berfirman dengan al-haq, dialah Allah yang maha tinggi, dialah Allah yang maha besar. Tayyib. Fayaquluna mithla ma qal. Para malaikat pun seluruhnya mengucapkan persis seperti apa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Qala thumma yamdu Jibrilu bil wahyi. Kemudian Jibril pun berlalu membawa wahyu tersebut. Fayuballighuhu ila man amarahu Allah bitablighihi iyyahu. Lalu Jibril menyampaikannya kepada siapa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan wahyu tersebut kepada beliau. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mafhum insyaAllah. Hubungan hadis ini dengan bab anna fihi ma fin nususi qablahu. Di dalam hadis ini sama seperti dalil-dalil sebelumnya. Min bayani azamatillah, tentang penjelasan bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa khaufil malaikati wassamawati minhu. Dan juga menjelaskan bagaimana rasa takutnya para malaikat terhadap Allah, bagaimana rasa takutnya langit-langit itu terhadap terhadap Allah. Dan supaya tidak lupa kita murojaah bahwa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sampai di titik malaikat ini, beliau mengurutkan dalil itu. Perbandingannya dari makhluk yang paling kecil, beberapa bab yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus naik sampai malaikat. Dan pada kasus malaikat ini beliau pun tandas, ingin menegaskan fa fihi raddu 'ala man 'abada ghairallah. Di sini ada bantahan tegas bagi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Malaikat yang sedemikian mulianya dibandingkan manusia, siapapun dia, tidak layak malaikat itu untuk diibadahi selain Allah. Langit yang lebih luas dibandingkan bumi yang kita injak ini, bumi yang kita tinggali ini, tidak layak juga untuk disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala, apalagi bumi ini, apalagi yang ada di atas muka bumi ini, pepohonan, bebatuan, tempat-tempat tertentu lebih tidak pantas. Ini maksud dari perbandingan beliau rahimahullahu taala. Tayib. Ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Tentunya yang pertama adalah bantahan, dan ini tujuan utama pembahasan kita, 'alal musyrikin, bagi orang-orang musyrik, alladzina ittakhadhu, mereka orang-orang yang mengambil ma'allah bersama Allah alihatan, sesembahan-sesembahan lain, min makhluqatihi, yang termasuk bagian dari makhluk-makhluk Allah. Baik. Tidak pantas apapun dan siapapun. Maka tidak usah banyak alasan. Dari banyak sisi beliau sudah sebutkan bantahan-bantahan itu. Juga dari banyak dalil beliau sudah sebutkan bantahan-bantahan tersebut. Tapi ketetapan Allah antara al-haq dan al-batil itu akan senantiasa berperang. Antara syirik dengan tauhid itu akan senantiasa berperang, bertolak belakang, dan itu pasti. Jangan pernah kita bertanya kok enggak selesai-selesai dari zaman Nabi alaihi salatu wasallam dahulu. Sudah 1000 tahun lebih sampai sekarang kok masih ada saja kaum muslimin yang berbuat kesyirikan. Jangan lihat Nabi. Sekalian sampai Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Seberapa lama itu akan tetap ada peperangan antara tauhid dengan syirik. Tinggal kita mau di posisi yang mana? Menjadi ahlu tauhid dan para pembelanya, atau menjadi orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan atau para pembela kesyirikan. Taib Allah taala a'lamu bissawab. Yang kedua, faedah yang kedua. Bayanu 'azamatillahi 'azza wa jalla wa istihqaqihi lil ibadati wahdahu. Terdapat penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa istihqaqihi lil ibadah, dan keberhakan Allah, dakiknya ibarahnya beliau, bagusnya pemilihan katanya beliau dengan menyebutkan istihqaq. Jadi satu-satunya eksklusif yang memegang hak ibadah itu adalah Allah wahdahu, semata. Tidak ada yang lain. Tayib. Insyaallah ma'ruf, ini sudah sering kita ulang-ulang. Yang ketiga, itsbatu annallaha yatakallam. Ini faedah tentang asma wa sifat. Itsbat, penetapan, annallaha, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, yatakallamu, berfirman. Namanya kalam itu pasti ada suara, ada huruf-hurufnya dan bisa didengar, dipahami dengan baik. Mata sya'a, Allah berfirman, berucap dengan ucapan yang bisa didengar, difahami. Mata sya'a, kapanpun dikehendaki oleh Allah. Wabima sya'a, Allah berfirman, berucap dengan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa kaifa yasha', dan bagaimanapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kehendak Allah yang berkaitan dengan kalam, dengan firmannya Allah, itu tiga hal. Mata sya'a, kapanpun. Bima sya'a, apapun. Kaifa sya'a, bagaimanapun caranya. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah berarti harus tahu akidah ini. Termasuk akidah ahli sunnah, kita bahas masalah al-kalam. Itsbatul kalam, penetapan kalamullah. Akidah ahli sunnah, dicatat santri. bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala yatakallam bikalamin haqiqiyin. Penting. Ingat, ana ulangi lagi yang di depan tadi. Setiap definisi itu tidak sembarangan meletakkan huruf. Tidak sembarangan meletakkan kata, karena kata yang ada di dalam definisi akan mewakili hukum yang terdapat dalam permasalahan tersebut. Nah, akidah ahli sunnah di dalam kalamullah, annallaha yatakallam bikalamin haqiqiyin. Bahwasannya Allah berfirman, dalam kurung berkalam, supaya lebih tegas, dengan kalam hakiki. Dengan kalam hakiki. Ini bagian pertama, kita bahas dulu. Kalam hakiki, apa itu kalam hakiki? Kalam ada dua, ada hakiki, ada nafsani. Kalam hakiki adalah, ya ini, yang antum dengar. Ini namanya kalam hakiki. Yang belajar jurumiyah malam siapa? Sudah sampai pembahasan kalam belum? Sudah, apa itu al-kalam? Hah? Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yang terakhir diperselisihkan. Kalam adalah lafad. Lafad itu apa? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang keluar dari mulut ini, ada huruf-huruf yang terangkai di dalamnya. Itu namanya lah lafad. Terus al-murakkab, yang terangkai. Jadi terdiri dari beberapa lafad-lafad, terdiri dari beberapa kata. Bilwadok ya, pembahasannya hanya seputar bahasa Arab. Nah, jadi lafad itu sautun masmu, suara yang bisa didengar, ada huruf-huruf hijaiyah di dalamnya. Ini kalam hakiki, mafhum ya? Atau kalau definisi yang lebih ringkas, yang belajar qatrun nada, apa itu kalam? Tunduk. Apa kalam? Tidak ada yang mau naikkan kepalanya. Kalau tadi sekelas jurumiyah masih panjang definisinya, qatrun nada lebih ringkas. Hah? Apa itu kalam? Had. Irfa'u. Lupa. Ah. Fadal itu siapa? Ibrahim. Tayyib. Qaulun mufradun, kata Ibn Hisham. Lebih ringkas kan definisinya? Lebih ringkas. Ya, namanya kalam itu adalah qaul. Qala yaqulu. Berucap. Ucapan yang mufrad, yang satu. Ini satu kata itu. Nah, ini kalam. Kalam hakiki. Nah, menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala berkalam, kalam Allah itu kalam hakiki, artinya bisa didengar dengan telinga, dan dia memiliki suara dan ada huruf-huruf di dalamnya. Jenis kalam yang kedua, kita kembali, adalah kalam nafsani. Kalam nafsani itu adalah kalam yang ada di dalam hati. Ini gak ada yang akan tahu. Saya berucap sekarang di dalam hati, antum ada yang tahu? Saya ngomong apa? Tidak tahu. Nah, ini kalam nafsani. Kenapa kok ini dijadikan dalam definisi? Karena ada di antara mereka yang mengatakan bahwa kalam Allah itu kalam nafsani. Jadi betikan hati yang diberikan oleh Allah di dalam jiwa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi menerima surat An-Nas misalnya. Ya, itu sudah dibetikan di dalam hatinya Nabi. Nabi tinggal menyampaikannya. Mafhum, kesesatannya di mana? Jibril tidak membawa wahyu itu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah tidak berucap. Allah tidak berucap. Kenapa? Kalau Allah diberikan sifat kalam, ya sama dengan makhluknya, kata mereka. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalilnya lo sama dengan yang kita pakai. Tapi penempatannya salah. Taib, ini bagian yang pertama. Yang kedua, annallaha yatakallam bil kalam al haqiqi mata syaa bima syaa kaifa syaa, seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Kalam hakiki itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja, dengan apa saja, dan bagaimana saja caranya. Tayyip, Kemudian yang berikutnya, biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Dengan huruf dan suara. La yumathilu aswatal makhlukin, dan tidak sama dengan suara makhluknya. Tidak sama dengan suara makhluknya. Tayyib. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Intinya pada hal-hal tersebut, definisi tadi bisa dilihat di dalam penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Allah berkalam dengan kalam hakiki dimanapun Allah kehendaki, tentang apapun yang dikehendaki oleh Allah, dan bagaimanapun caranya yang dikehendaki oleh Allah, dengan huruf dan suara yang tidak sama dengan suara makhluknya. Penting definisi ini, jangan sampai terlewat satu. Nah, ini adalah ittifaq ahli sunnah, kesepakatan dan dari ahlu sunnah wal jamaah, termasuk salah satu akidahnya adalah ifbatu sifatil kalam lillah, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Pembahasan yang selanjutnya adalah apakah sifat kalamnya Allah itu sifat zat atau sifat fi'il. Sifat zat atau sifat fi'il, bedanya, sebelum saya lanjutkan, sifat zat itu adalah sifat yang Allah senantiasa disifati dengannya, selalu, tidak pernah putus, tidak pernah kosong, tidak satu menit, tidak dua menit, selalu Allah disifati dengan itu. Kalau sifat fi'il, ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak selalu. Maksudnya apa? Berkaitan dengan masyiah, berkaitan dengan kehendak. Contoh, Allah punya sifat al-ghadab, marah. Iya kan? Kita yakini tidak? Tapi apakah sifat marah bagi Allah ini zat atau fi'il? Sifat itu fi'il. Karena Allah tidak marah selalu. Karena Allah tidak murka selalu. Kapan Allah marah, kapan Allah murka? Ketika ada hududnya, ada batasan-batasan Allah, had-had Allah yang dilanggar oleh seorang hamba, baru Allah murka di sana. Jadi ghadab adalah sifatul fi'il. Nah, kita kembali ke pembahasan. Sifatul kalam, sifat zat atau sifat fi'il? Kalam Allah, Allah berkalam. Sifatul zat atau sifatul fi'il? Jawabannya, zatun min wajah, fi'lin min wajah. Sifat kalam bagi Allah, yang pertama, dia adalah sifatul zat, ditinjau dari kalamnya. Ditinjau dari kalamnya. Allah berkalam, itu sifat zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, dia juga bisa dikatakan sebagai sifatul fi'il, bi'tibari afrodihi. Dilihat dari firman-firman, apa namanya ini, parsialnya itu tadi loh, bagian-bagiannya itu tadi. Dilihat dari afrodnya, afrodul wahyi, berarti Allah, sifat kalam bagi Allah itu sifat fi'liyah. Misal di antara afrod wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, jadi semua kitab yang diturunkan kepada para nabinya, demikian juga para rasulnya alaihimus salatu wassalam, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Al-Quran. Nah, ketika Allah berwahyu menyampaikan Zabur kepada siapa? Zabur kitabnya siapa? Daud. Maka saat Allah menyampaikan wahyu itu kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Daud alaihissalam, ini kalam Allah yang fi'liyah. Mafhum ya? Kalam Allah yang fi'liyah. Demikian juga ketika Taurat kepada Musa, ketika Injil kepada Isa, dan ketika Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dalilnya apa? Yang ketiga, dalil tentang akidah tadi, dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164. Itu di kitab akidah manapun, ini dalil utamanya. Wa kallamallaha Musa takliman. Salah atau kebalik? Salah. Wa kallamallahu Musa takliman. Supaya antum faham ada bedanya di sini. Di dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa, dan Allah berkalam kepada Musa. Fa'ilnya siapa? pelakunya siapa? Pelakunya Allah. Baik. Jadi Allah yang berkalam kepada Musa. Musa yang mendengarkan kalam itu. Lafaz apa yang dipakai oleh Allah? Kalam. Wa kallamallah. Dan Allah yang berkalam kepada Musa. Itsbat kalam dari situ. Akhir dari ayat itu takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berkalam kepada Musa benar-benar kalam. Taklim di situ sebagai tamyiz, penegas dari fi'il yang sebelumnya. Ya, afan kok tamyiz? Apa? Maf'ulun mutlak, masdar yang menegaskan sebelumnya. Benar-benar kalam Allah kepada Musa. Karena ada mereka yang menyelewengkan ayat ini, mentahrifnya. Diganti bukan wa kallamallahu Musa, tapi wa kallamallaha Musa. Fa'ilnya siapa kalau demikian? Musa. Loh, di dalam ayat ini fa'ilnya itu Musa. Ini tidak akan terjadi dengan Al-Qur'an yang sekarang, Musa Mushaf yang sekarang, karena sudah tercetak ada harokatnya. Zaman dulu, zaman Nabi belum ada harokatnya. Ketika Al-Qur'an itu dibukukan, belum ada harokatnya. Jangankan harokat, titik saja tidak ada. Cuma sekedar kitab gundul masih mudah dibacanya. Loh, enggak ada titik, tidak ada harokat. Kata mereka wa kallamallaha Musa. Jadi Musa yang berfirman kepada yang berkata kepada Allah, Musa yang mengajak dialog Allah. Musa yang berucap dengan ucapan-ucapan tersebut. Tapi itu terbantahkan dengan kalimat setelahnya, takliman. Tidak mungkin ditegaskan ini kalau Musa yang mengatakannya kepada Allah, yang memulai berbicara kepada Allah. Dalil yang lebih tegas dalam surat Al-A'raf, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Walamma, dan ketika jaa Musa, Musa datang limiqati rabbihi, ketika miqat kepada Rabbnya, itu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk Musa datang mengasingkan diri selama 40 hari. Datang ke tempat yang diperintahkan oleh Allah. Sampai Musa di sana, di tempat itu, di miqat tersebut, wa kallamahu rabbuhu. Dan Rabbnya kemudian berkalam kepadanya. Ayat ini tidak bisa ditahrif. Kalau ayat yang pertama tadi masih bisa, ayat ini tidak bisa. Karena kenapa? Fa'ilnya dijelaskan oleh Allah dengan lafadz Rabb, wa kallamahu Rabbuhu. Sedangkan maf'ulnya disebutkan dengan dhamir. Tidak mungkin dhamir mutasil di situ adalah fa'il, pelaku. Tidak mungkin. Yang belajar bahasa Arab pasti paham. Dia tidak bisa diposisikan sebagai fa'il karena bukan dhamir rafa. Dia dhamir muttasil nasab, mansub muttasil, maka posisinya sebagai objek. Ayat ini penegas dari An-Nisa yang sebelumnya bahwa Allah yang mengajak bicara kepada Musa, bukan Musa yang berbicara kepada Allah. Taib. Jadi ada dialog antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pentingnya suara. Keyakinan ahli sunnah tadi dengan suara. Kalau tidak dengan suara, Musa tidak akan bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada dasarnya memang Musa mendengarkan panggilan dari Allah. Tayib. Itu ketika miqat, ketika perjalanan Musa alaihi salatu wasalam awal kali diangkat sebagai nabi dan rasul setelah menikah dengan salah seorang putri dari dua putri yang pernah ditolong untuk mengambil air, naik ke Bukit Tursina. Awal kali Musa mendengarkan apa? Suara. Tidak ada wujudnya. Suara Allah Subhanahu wa taala. Itu juga penegas, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain di dalam Al-Qur'an. Baik. Di dalam hadis contohnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yaqulullahu azza wa jalla li Adam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berkata kepada Adam. Baik. Ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Lalu Adam alaihi salam menjawab, labbaika wa sa'daika. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, perhatikan hadis ini, fayunadi bisautin. Lalu Allah memanggil Adam bisautin, dengan suara yang bisa didengar. Suara pasti ada hurufnya, bukan suara gembreneng yang tidak ada huruf-hurufnya, tidak bisa dipahami. Kata Allah dengan suara tersebut, innallaha ya'muruka an tukhrija min ummatika ba'san ilan nar. sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu wahai Adam untuk mengeluarkan dari umatmu bagian yang akan menjadi penduduk neraka. Dikeluarkanlah nanti bagian yang akan menjadi penduduk neraka dari umatnya, dari Afan, dari anak keturunannya Adam. Demikian juga ada bagian yang dimasukkan ke dalam surga. Baik. Itu diantara dalilnya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang masih berkaitan dengan itsbatul kalam lillah, penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah itsbatu annal Qur'ana kalamullah. Menetapkan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini penting. Ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Akidahnya Ahli Sunnah dalam masalah Al-Qur'an ini tadi. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang pertama. Yang kedua, ghairu makhluq, bukan makhluk. Ini penting. Karena di sana ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, sehingga menurut mereka tidak masalah, ini tidak harus dihormati yang ada di mushaf-mushaf ini. Tidak perlu diangkat, ditinggikan, tidak apa-apa ditaruh di lantai. Tidak apa-apa kalau ada orang yang menginjak Al-Qur'an dengan kata toleransi. Kenapa? Itu hanya tulisan-tulisan di dalam kertas. Itu hanya bungkusnya saja dan bukan itu kalam Allah. Tidak. Al-Qur'an kalam Allah, bukan makhluk. Yang tertulis di dalam sahifah-sahifah ini, lembaran-lembaran ini, itu juga kalamullah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, berasal dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu. Dan nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus dihafal dan harus dipahami. Tayib. Dalilnya yang pertama menetapkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, surat At-Taubah ayat yang ke-6. Dalil utama disebutkan dalam semua kitab-kitab akidah. Kata Allah, wa in ahadun minal musyrikiina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan jika ada seorang dari musyrikin istajaraka meminta jaminan keamanan kepada kamu, fa ajirhu, maka berilah jaminan keamanan tersebut, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan kalamullah dari lisannya orang-orang yang beriman. Allah jelas menyebutkan di situ Al-Qur'an sebagai kalamullah, bukan sampai mendengarkan Allah berfirman dari atas langit dia mendengarkan, bukan. Tapi kalamullah yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum muslimin. Allah tidak sebutkan hatta yasma'al Qur'an, tapi hatta yasma'a, sampai mereka mendengar kalamullah. Maka Al-Qur'an adalah kalam Allah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa annal Qur'ana kalamullah, akidah Ahlussunnah bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah, minhu bada'a, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maklum yang kita bahas tadi, wa ilaihi bila kaifiyatin qaulan, tidak perlu kita bertanya bagaimana datangnya kepada Allah, qaulan, dan itu adalah suara yang bisa didengar. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada para rasulnya. Wasaddaqahul mu'minin 'ala dzalika haqqan, dan dibenarkan oleh kaum mukminin bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dengan sebenar-benarnya. Wa ayqanu annahu kalamullah, dan mereka meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kalamullah bil haqiqah, secara hakikat. Ya, benar-benar kalamullah. Hakikat ini pembahasan yang sebaliknya ada hakikat, ada majaz. Hakikat itu sesuatu yang sama antara asli dengan yang diungkapkan. Ketika saya bilang saya di kebun binatang saya lihat singa. Ya, singa beneran. Maka kalam suara singa atau kata singa yang saya pakai itu adalah hakikat. Tapi ketika saya katakan bahwa kemarin Jumat atau Jumat lusa sebelumnya ada seorang singa yang berkhutbah di atas mimbar ini. Apakah benar-benar singa yang berkhutbah? Bukan, itu adalah ungkapan untuk menggambarkan bagaimana orang yang berkhutbah di atas mimbar. Nah, ini namanya majaz. Mafhum ya? Nah, kata beliau, kaum mukminin meyakini bahwa Al-Qur'an ada kalamullah itu bil haqiqah, dengan hakikat. Ya Allah yang berfirman seperti itu. Loh, kan ada nih Al-Qur'an tidak hanya satu riwayat, ya. Yang kita pakai di sini riwayatnya siapa? dari Imam Hafiz, dari Imam Asim. Di sana masih ada qiraah sab'ah, ada 6 yang lain yang disepakati. Itu bagaimana? Memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Al-Qur'an itu ala sab'i lughat, dengan 7 gaya bahasa. Jangan dikatakan no, Al-Qur'an saja beda-beda. Ada riwayatnya Qolun, ada riwayatnya Warsh, ada riwayatnya Abu Amr, ada riwayatnya Hafiz an Asim, bukan. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 gaya bahasa, dan itu diambil asalnya dari imam-imam yang kita sebutkan tadi. Taib. Yang tidak boleh dicampurkan. Antum pernah mendengar mungkin riwayat al-Imam Warsh demikian, cara membaca Imam Qolun demikian. Tidak boleh antum baca itu dicampur dengan Hafiz an Asim. Kalau mau menghafalkan 30 juz, ya riwayat Hafiz an Asim dulu 30 juz. Mungkin tanpa ada salah baru pindah ke riwayat yang lain 30 juz lagi. Jadi jangan senang kalau masih 30 juz satu riwayat, masih ada 7 lagi di sana. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, lanjut. Kata beliau rahimahullah, laisa bimakhluqin mithlu kalamil bariyah. Al-Qur'an itu bukan makhluk seperti kalamnya manusia, seperti ucapannya manusia. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamal bashar faqad kafara. Siapa yang mendengarkan Al-Qur'an lalu dia mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kalam manusia, suaranya manusia, faqad kafar, maka dia telah kafir. Misalnya ada adik-adik kita yang membaca Al-Qur'an, keluarkan suaranya, beda-beda antara A dengan B. Tapi ketika mendengar suara itu, antum katakan itu suaranya dari si A. Tidak. Itu suara dari kalamullah. Kenapa? Karena dia membaca kalam Allah. Dinisbahkan tetap kepada kalamullah. Meskipun dia yang mengucapkannya, dia hanya membaca dari Al-Qur'an. Man za'ama annahu kalamal bashar, siapa yang menyangka, yang mengatakan bahwa itu adalah murni suara manusia, faqad kafar, maka dia telah kafir. Tayyib. Wa qad dhammahu Allahu ta'ala wa 'abahu wa au'adahu bisaqar. Allah telah mencela orang yang seperti itu, Allah telah mengaibkan orang yang seperti itu, dan Allah telah menjanjikan tempat kembali mereka adalah neraka Saqar. Allah berfirman, sa'uslihi saqar. Nanti aku akan kembalikan orang itu ke dalam neraka Saqar. Falamma au'adallahu bisaqar, inna hadza illa qaulul basar. Kalau lihat surat Al-Mudathir, nanti antum lihat di ayat ini. Ayat berapa? 24 dan seterusnya. Ayat yang Anda baca tadi ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan orang itu ke dalam neraka Saqar. Ada sebab di ayat yang seterusnya, ayat ke-27. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar? Dan seterusnya kata Allah Azza wa Jalla, in hadza illa qaulul bashar. Itu ayat yang sebelumnya ya. Mereka mengatakan, in hadza, tidaklah ini illa qaulul bashar. Wahyu Allah ini adalah ucapan manusia. Sa'uslihi saqar, kata Allah. Akankah aku kembalikan orang itu ke dalam neraka Saqar. Jadi jangan main-main dengan Al-Qur'an. Kalau tidak tahu bagaimana akidah yang benar dalam Al-Qur'an, diam sudah. Tapi juga jangan hanya diam saja, cari tahu. Antum ahli sunnah, bagaimana akidah ahli sunnah tentang Al-Qur'an. Baik. Lalu kata beliau Al-Imam At-Tahawi, "Allamana wa aiqanna annahu atau alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar." Kita semua mengetahui dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan suara manusia, bukan ucapan manusia, tapi khaliqul bashar, ucapan dari Sang Pencipta manusia. Wa man wasafallahu ta'ala bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa saja orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sifat-sifat manusia, faqad kafar, maka dia telah kafir. Faman absara hadza wa'tabar, siapa yang mengetahui ini dan dia mengambil pelajaran, wa an mithla qaulil kufari in zajar, dan dia berusaha untuk menjauhi ucapan-ucapan yang semisal ucapannya ucapan-ucapan orang kafir. Dia muslim tapi berakidah seperti akidahnya orang kafir, mengeluarkan statement seperti statementnya orang kafir. Taib. Wa alima annahu bi sifatihi laisa kal bashar, dan seorang muslim yang baik dia yang mengetahui bahwasannya Allah sama sekali tidak serupa dengan manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini faedah yang ketiga, menetapkan bahwasannya Allah berkalam, mata sya'a bima sya'a kaifa yasha' minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Tayyib. Kita lanjutkan faedah yang keempat. Itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqihi. Dalam hadis ini juga menetapkan tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala khalqihi, di atas seluruh makhluknya. Ini juga termasuk akidah ahli sunnah. Allah itu uluwun fi dzatihi, tinggi dengan zatnya. Allah laisa fi kulli makan, Allah tidak di mana-mana. Dan ini bukan akidah yang menyimpang, tidak. Ini akidah yang benar, menetapkan bahwasanya Allah fil ulu, istawa fil arsh. Meskipun mereka mengatakan, kalau kamu menetapkan Allah itu di atas, berarti kamu menetapkan bahwa Allah itu bertempat. Allah tidak layak memiliki tempat. Salah logikanya. Itu karena tinjauannya dari cara berpikir kita. Bagaimana demikian? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau punya sebuah kitab namanya Risalah Al-Arsyiyah. Tulisan tentang permasalahan Allah beristiwa di atas arsy. Semua hal yang berkaitan dengan istiwa di atas arsy, demikian juga permasalahan al-ulu, oleh beliau disebutkan di sana. Dan beliau juga membantah dari sisi dalil, dari sisi akal, kemudian dari sisi banyak sisi. Dibantah semua oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kata para ulama, kitab itu adalah kitab terbaik kutiba fi mas'alatil ulu, yang ditulis dalam permasalahan menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bantah dari semua hal, dari semua aspek. Baik. Di awal kitab itu beliau sebutkan sebuah pendahuluan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, minal ma'lum. Baik, untuk memahamkan bahwa Allah itu memang di atas dan layak di atas, bukan dari tinjauan akal kita yang sempit ini, tidak. Ketika kamu bangun Allah itu sesuai dengan akalmu, yang tidak akan ketemu. Kata beliau, minal ma'lum bil ittifaq, termasuk yang diketahui dengan kesepakatan semua orang. Man ya'lamu hadha, yang mengetahui tentang perkara ini, annal aflaka mustadiratun kurawiyatus syakal, bahwasannya aflak, yaitu alam semesta ini, kata beliau, mustadiratun kurawiyatus syakal, alam semesta ini berbentuk bulat. Mustadirah itu bulat seperti bola itu. Ditegaskan lagi oleh beliau, kurawiyatus syakal, layaknya sebuah bola. Lihat nanti, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini juga bertujuan untuk menetapkan bahwa Allah itu di atas. Semua sepakat bahwa alam semesta itu bulat, kurawiyatus syakal, seperti layaknya bola. Wa annal jihata al-ulya min jihatil muhit wa huwal muhaddab. Dari kurawiyah ini tadi, yang berbentuk bulat ini, kita hanya akan tentukan arah itu cuma ada dua. Arah itu hanya ada dua, atas dan bawah, bukan enam. Apa? Perhatian dulu, nanti akan kita bahas. Kok bisa? Arah menurut beliau hanya ada dua, yaitu jihatul ulu, arah atas, dan jihatul sufl, arah bawah. Jihatul ulu itu sebagai mukhabbatnya, sebagai atapnya, sesuatu yang tertingginya. Jihatul sufl itu adalah markiznya, pijakannya. Jadi arah dari alam semesta itu hanya ada dua, atas dan bawah. Alam semesta itu bentuknya bulat, kata beliau rahimahullah. Selanjutnya, walaisa lil aflaki illa jihatan al-ulu wa sufl faqat. Dan alam semesta ini tidak memiliki kecuali hanya dua arah saja, arah atas dan arah bawah. Tidak ada arah kanan, arah kiri, depan, belakang, tidak ada. Hanya ada dua. Baik. Sekali lagi, alam semesta. Baik. Lalu, wa ammal jihatus sitt. Bagaimana dengan enam arah yang selama ini kita ketahui? Atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Fahiya lil hayawan. Menetapkan enam arah penjuru itu khusus untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kita tidak bahas bumi yang kecil ini, tapi kita bahas alam semesta. Mafhum? Kita bahas alam semesta. Enam arah itu hanya berlaku untuk makhluk hidup, makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan ruh. Ya contohnya kita. Fa inna lahu sittu jawanib, ya ummu jihatahu fatakunu amamahu. Maka itu ditinjau dari kita. Perspektifnya adalah makhluk hidup itu sendiri. Misal saya, Ya enam arah itu akan berlaku ditinjau dari ana, POV-nya dari saya. Sesuatu yang ada di hadapan maka saya akan katakan itu arah depan. Tayyib. Wa yakhlufu ukhra fatakunu man khalfahu. Sedangkan yang ada di belakang saya itu disebut arah belakang. Demikian juga wajihatun tuhadhi shimalahu, wajihatun tuhadhi ra'sahu, wajihatun tuhadhi rijlaihi. Dari ana sebelah kanan itu disebut arah kanan, sebelah kiri disebut arah kiri. Dan yang ada di atas kepala disebut dengan atas, yang ada di bawah kaki disebut dengan arah bawah. Itu dari saya. Tapi itu tidak mutlak. Ketika saya bersandingan dengan seorang yang lain lagi, akan berbeda kiri saya dengan kirinya dia. Saya mengatakan bahwa fulan di sebelah kiri saya. Tapi dari sisi dia, saya di sebelah kanannya dia. Sehingga arah itu berlaku dari perspektif seorang makhluk hidup, bukan alam semesta. Tayyib. Bal hiya bihasabin nisbati wal idhofah, fayakunu yaminu hadha mayakunu shimal hadha. Maka itu hanya sekedar di mana arah itu disandarkan. Tidak bisa disamakan dan tidak bisa dimutlakkan. Tayyib. Itu selesai kalau alam semesta itu bentuknya bulat. Mafhum. Tidak akan ada arah. Antum ada yang di sini, ada yang di sini. Kemana terus? Yang sini arahnya kanan, baliknya ke sini lagi. Yang sini ke depannya, baliknya juga ke belakangnya dia. Ini kata beliau, rahimahullah ta'ala. Lakin jihatul ulu wa sufl lil aflak la tataghayyar. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan alam semesta, yang namanya atas dan bawah itu tidak akan berubah. Allah ada di atas. Maka lawannya adalah di bawah. Bawah alam semesta, bukan bawah dari bumi yang kita pijak ini. Fal muhitu huwal ulu wal murakkas huwas suful. Maka zat yang bisa mencakup, melingkupi itu semua adalah zat yang berada di atas. Sudah tidak bisa kita mikirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh, jangankan kita. Malaikat itu ada batas, apa namanya, batas lingkungan hidupnya. Apa batasnya? Nabi SAW ketika Isra Mi'raj pernah naik sampai ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melihat sebuah pohon besar sekali, daunnya itu yang paling kecil seperti kuping dari gajah. Dan bayangan dari pohon itu sejauh, ana lupa, kalau tidak satu bulan perjalanan atau tiga bulan perjalanan, itu apa namanya, bayangannya. Nah, sebesarnya pohon itu kemudian ditanya kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril mengatakan bahwa itu adalah batas dari alam malaikat. Artinya mereka tidak diizinkan untuk kesana dan tidak akan bisa untuk pergi ke balik pohon besar tersebut. Alam malaikat saja terbatas dan kita tidak bisa menjangkau alam malaikat, apalagi alam kita ini lebih terbatas, kita tidak bisa menjangkau. Apa yang ada di langit satu bisa menjangkau? Tidak bisa. Mau pakai teropong yang canggih seperti apapun tidak bisa untuk menembus langit satu. Nabi saja harus izin, apalagi hanya teropong yang dari bumi, tidak akan bisa. Maka membayangkan seluruh alam semesta jangan hanya dibayangkan kecil, tapi itu lebar, itu luas. Bumi ini, kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya hanya nukil saja, dia hanya menjadi sesuatu yang kecil, seperti layaknya biji yang paling kecil di atas tangan, telapak tangan salah seorang di antara kita. Biji apa yang paling kecil? Biji sawi. Lebih kecil lagi, sawi masih kelihatan. Kalau tidak kelihatan, susah petaninya. Biji apa yang paling kecil? Biji atom. Di atas ini, kata beliau, dia hanya seperti biji kecil yang ada di atas telapak tangan seseorang. Kita ada di dalam biji kecil itu. Tidak mungkin kita bisa menjangkau yang ada di luar sana. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Demikian juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iqul Mursalah, jilid yang kedua. Ada ratusan tinjauan. Dan pada tinjauan yang ke-147, beliau memakai logika itu tadi. Sama seperti apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa alam semesta itu hanya terliputi dengan dua arah, atas dan bawah. Kita tidak bisa menjangkau keduanya tersebut. Tayyib. Ini ma'asyarakat rahimani wa rahimakumullah, tentang isbatu uluwillahi azza wa jalla. Faedah yang terakhir, penutup, fadlu Jibril alaihi salatu wassalam. Hadith ini menunjukkan tentang keutamaan Jibril alaihi salatu wassalam dibandingkan para malaikat yang lainnya. Taib, mungkin ini ma'asyirul akhwa rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk bab tentang syafaat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.